Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah. Insyaallah taala pada pertemuan malam ini sebagaimana biasa ya, kajian rutin kita malam Selasa dan malam Rabu ya. Insyaallah taala akan kita isi waktu kita bainal maghrib wal isya, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita semua sebagai amalan saleh yang diterima di sisinya Subhanahu. Di mana waktu antara maghrib dan isya adalah waktu terdekat di antara waktu-waktu salat yang lima. Maka salat lima waktu yang terdekat jaraknya adalah bainal maghrib wal isya. Dan kita ketahui bersama bahwasanya hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, hal adullukum ala syai'in, ya, maukah kalian kutunjukkan pada suatu perkara, ya, yang apabila kalian kerjakan tarfa'u bihid darajat, ya, yang dapat mengangkat derajat-derajat kalian, ya, wa yukaffir bihi sayyi'at, dan dapat mengampuni dosa-dosa. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Para sahabat adalah orang-orang yang paling bersegera untuk menyambut, untuk menerima seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perkara pada kesempatan tersebut. Dan salah satunya beliau alaihi salatu wassalam sebutkan intidhar salat ba'da salat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Menunggu dari satu waktu salat kepada salat yang berikutnya di masjid, menunggu satu salat ke salat berikutnya. Maka itu bagaikan ribat, maka itu bagaikan berjaga di perbatasan, menjaga dari serangan musuh, berjaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ketahui apabila kita menunggu setelah salat subuh sampai zuhur teramat panjang, dari zuhur sampai asar begitu pula, dari asar sampai maghrib, maka waktu di antara waktu yang terpendek dan masuk dalam fadilah hadis tersebut, dapat mengangkat derajat kita, mengampuni dosa, adalah yaitu menanti satu waktu sholat ke sholat berikutnya, meskipun pendek, antara maghrib dan isya. Selama seseorang sholat ya, di masjid tersebut, dan menunggu waktu sholat berikutnya. Dan lafu minkum, karena beberapa hal pada malam ini belum kita lanjutkan pembahasan iktidal minar ruku, yaitu iktidal bangkit dari ruku, ya, dari sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam yang kemarin telah kita ambil separuhnya atau sebagiannya. Yang wajib-wajib dan perkara yang penting-penting telah kita ambil, dan ada kelengkapan dari pembahasan seputar iktidal dalam rukuk. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Dan dalam kesempatan ini kita akan manfaatkan waktu untuk munasahah, kita mengambil nasihat dari kalam ulama, dari kitab tulisan mereka. Dan demikian apa yang bisa kami ingat untuk kami sampaikan mengingatkan diri kami pribadi, demikian pula saudara-saudara kami kaum muslimin jamaah masjid rahimakumullah jami'an. Kita mengetahui bersama bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita ada pertanggungjawaban, dan Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk mengibadahnya subhanah. Dan tidak cukup sampai di situ, lam yatrukna hamala, Allah tidak membiarkan kita sia-sia. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melengkapi, membekali kita dengan fasilitas-fasilitas yang mendukungnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, alam naj'al lakum aynain walisanan wasyafatain wahadainahun najdain. Bukankah kami telah berikan kepada kalian dua mata, satu lisan, dua bibir? Ini diantaranya. Dan kami telah tunjukkan mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan. Diutusnya Rasul, diturunkannya kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah janjikan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan binasa. Ibnu Abbas mengatakan, la yadil, dia tidak akan tersesat, ay fid dunya, yaitu di dunia, wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara, ay fil akhirah, yaitu di akhiratnya. Maka kunci kebahagiaan, keselamatan, dan terhindar dari kesengsaraan dunia akhirat, tiada lain dan tiada bukan, adalah dengan mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis yang menghasung kita untuk meminta hidayah, mencari hidayah, mempelajari hidayah, petunjuk tersebut, karena itu kunci kebahagiaan kita. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara beberapa jenis kategori al-jihad, beliau mengatakan di antara bentuk perjuangan yang berat dan harus kita lalui dari rintangan-rintangannya adalah an yujahidal mar'u nafsahu, untuk seseorang berjuang, berjihad dengan melawan hawa nafsunya, ala an liyata'allama al-taib ayujahida nafsahu ala ta'allumil huda, untuk mau mempelajari petunjuk, untuk mau mempelajari petunjuk. Terlebih di zaman kita banyak sekali godaan, rintangan yang mungkin semakin banyak dan beragam daripada beberapa waktu dekade yang lalu. Mainan anak-anak sekarang sudah berbeda dengan mainan anak-anak yang dulu. Godaan, tontonan, dan berbagai macamnya semakin banyak dan semakin kompleks. Dan kita ketahui pula, sering kita sebutkan perumpamaan dan permisalan yang disebutkan para ulama, dua perkara yang tidak bisa terpisahkan dalam din kita, agama kita, antara menetapkan kebaikan dan menghindarkan kejelekan atau kemadharatan. Dan ini dua rukun yang tidak terpisahkan. Apakah disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, apakah disebut yaitu isbat wan nafi, isbatul khair wan nafi lisyar, menetapkan kebaikan, mengingkari kejelekan. Dan ini ada pada syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, menafikan semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan hanya satu sesembahan yang berhak kita ibadah dan kita sembah. Kita memperbudak diri, kita menghambakan diri, kita menyembah dan mempersembahkan diri lillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Maka ini terkandung bahkan dalam syahadat kita, dan ini harus kita maknai dan kita fahami betul. Dan tidak cukup seseorang dalam iman kepada Allah, percaya kepada Allah, iman kepada Allah saja tanpa mengingkari, tanpa menolak, yaitu segala bentuk persembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang mengingkari segala sesembahan selain Allah dan dia beriman hanya kepada Allah semata, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Para ulama mengatakan tali yang kuat, ada yang menyatakan di antara mereka yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalimat tauhid ini makna dan penjabarannya. Oleh karenanya kita perlu melihat contoh-contoh kita, para nabi, apakah ulul azmi atau yang selainnya, mereka lah sebaik-baik contoh. Demikian pada pucuk pimpinan dan yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu telah Allah abadikan dalam Al-Qur'an dan telah disebutkan dalam hadis-hadis. Dan mereka, sikap mereka paling hikmah, paling bijak dan mengandung ajaran yang mulia dan berlaku hingga tegaknya hari kiamat. Allah sebutkan tentang bahwasanya seorang tidak akan masuk jannah kecuali orang yang memiliki kalbu yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, qalbu yang selamat. Lalu seperti apa qalbu yang selamat? Agar kita berusaha mencari tahu, kita memperbaiki diri, kita mengusahakannya. Maka untuk menafsirkan qalbun salim dan apa-apa yang semisal ini bukan kembalinya kepada cara pandang tiap-tiap orang. Kalau seperti itu agama menjadi sekian banyak, sekian kelompok. Namun kembalikan kepada seperti apa Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskannya. Jangan sampai seseorang menganggap qalbun salim, qalbu yang selamat itu yang tidak pernah melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, yaitu semuanya dihargai, dihormati, dinilai, seakan disamakan antara yang baik dengan yang buruk. Kita lihat sebuah contoh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, idja'a rabbahu biqalbin salim. Allah ingatkan dalam sebuah surat dalam Al-Quran, wadhkur fil kitabi Ibrahim, ingatlah dalam Alkitab Al-Quran tentang Ibrahim. Dan disebutkan di ayat yang lain, idja'a rabbahu biqalbin salim, ketika dia datang menghadap kepada Allah, kepada Rabbnya dengan kalbu yang selamat. Disebutkan di antara kisahnya, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka syai'a. Ketika, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abah, ya abati, wahai ayahku, wahai abahku, lima ta'budu ma la yasma', kenapa anda masih mengibadai sesuatu yang tidak bisa mendengar anda, wala yubsiru, tidak bisa melihat anda, wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa mencukupi anda barang sedikit pun. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah. Disebutkan di berapa surat tentang kisah Ibrahim, wahai ayahku, telah diberikan kepadaku ilmu, maka ikuti aku, aku akan menunjukimu. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati, ya. Dan diingatkan, ya abati, ya abati, seterusnya. Ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung berhala dan termasuk rahmatan lil alamin, adalah berusaha untuk membuat orang-orang itu mengikuti aturan Allah, selamat dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan terjauhkan dari dosa, maksiat dan kemungkaran di muka bumi. Dengan sebisa mungkin cara, ketika kita tidak ingin keluarga, tidak ingin tetangga, tidak ingin anak-anak, adik dan seterusnya untuk mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita khawatir kalau-kalau diri kita disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan menyingsingkan lengan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, inna mathali wa mathalukum, sesungguhnya perumpamaan aku dengan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama thali rajulin awqada naran, adalah perumpamaannya seperti seorang lelaki yang menyalakan api obor. Faja'ala taib al-janadib wal-farash yaqna fihi. Maka dengan dia menyalakan api obor, jadilah serangga-serangga itu ingin masuk ke api tadi. Karena tempat gelap, dinyalakan api, sekian banyak serangga, nyamuknya, serangga ini, serangga itu, ingin mendekat ke api dan bisa terbakar. Fa ana akhidun bihujazikum. Maka aku pun mengencangkan ikat pinggangku untuk menghalau, jangan ke sini, jangan ke tempat api, jangan ke tempat yang membinasakan. Walakinnakum tufallituna ala yadi. Akan tetapi banyak dari kalian meleset dari tanganku dan masuk ke tempat kebinasaan. Maka itu perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis kepada kita. Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah, anittabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah olehmu hai Muhammad ajaran bapakmu Ibrahim yang tulus murni dalam beribadah hanifa. Nabi mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam dan betul-betul memberikan taib nasihat, ya, dan sebagai bentuk rahmatan lil alamin bagi segenap manusia, suka atau tidak orang memandangnya. Karena terkadang, ya, tanpa ilmu seseorang memandang rahmah kasih sayang itu terkadang subjektif. Sehingga ketika orang tua melarang anaknya minta A, ojo le. Minta B, jangan. Minta C, jangan. Karena orang tua tahu kalau ini diberi, ini diberi, dia semakin jauh dari masjid, dia semakin foya-foya, dan dia semakin jauh, ya, terjerumus dalam kubangan dosa dan maksiat. Maka tidak saya beri. Maka dari cara pandang ini seseorang akan faham orang tua ini rahim, rahmah kepada sang anak. Kalau dilihat dari sisi yang lain, si anak kasihan sekali, tidak diberi, minta ini tidak diberi, ini tidak diberi. Apalagi melihat ke kanan karinya, itu temannya dikasih, di sana dikasih, ini dikasih. Maka dari cara pandang itu dia melihat orang tua ini tidak sayang kepada anak, tidak pernah ngasih apa yang diminta oleh anak. Itu yang saya sebut. Maka demikian contoh banyak yang sering kita sebutkan dan kita ulang-ulang. Belum lama kita meninggalkan bulan puasa, yang bisa jadi itu kita ibaratkan seperti dalam ayat, ya, bisa jadi orang menganggap sebagiannya zahiruha adab wa batinuha fihi rahmah. Seakan-akan dari luar kok seakan penyiksaan dan azab. Orang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Akan tetapi batin di balik itu ternyata rahmah. Melatih seseorang sabar, melatih seseorang demikian dan demikian. Makanya disebutkan oleh para ulama, sampai pun dalam penerapan hukum had dalam al-Islam, ulam diterapkan hukuman mati misalnya. Karena memang sudah diusahakan dan diupayakan dan tidak bisa. Dan itu ibarat mengamputasi tangan. Kalau bisa diberikan dosis tangan ini sembuh, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa dan semakin menjalar tangannya, bukan sampai pergelangan, naik membusuk sampai ke siku, naik membusuk sampai ke lengan, mau tidak mau harus diamputasi. Oleh karena itu hukuman had dalam al-Islam, apakah qisas, apakah rajam, apakah yang sekian banyaknya, itu rahmah bagi pelakunya, rahmah bagi yang lainnya. Rahmah bagi pelaku dari sisi apa? Karena barang siapa yang ditegakkan hukuman had dan dia ikhlas karena Allah, dijanjikan dalam syariat Allah tidak bakal menyiksanya setelah matinya. Luar biasa. Kalau dia bertobat dan dia ikhlas karena Allah, diberikan hukuman di dunia menjadi kafarah pelebur dosa atas dosanya, apakah membunuh, apakah dosanya yang ini, dan dia diterapkan hukuman dan dia ikhlas, maka tidak akan ada lagi siksa. Dia tadinya membunuh kemudian bertobat dan dihukum balas, dihukuman mati, maka tidak lagi tempatnya kecuali ke jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmah bagi pelakunya dan rahmah bagi orang lain. Kenapa? Karena itu menjadi ibrah pelajaran bagi yang lain yang mau membunuh, tidak lagi jadi mau membunuh. Takut kalau diterapkan hukum seperti A. Pelaku kejahatan kriminal yang lain, takut dijatuhi hukuman mati seperti B, tidak lagi jadi melakukan kejahatan. Maka rahmah dipandang dari sisi itu. Maka seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad kana lakum fil qisasi lahayatun ya ulil albab. Sungguh pada hukum menerapkan qisas, hukuman mati, nyawa dibalas nyawa, ada penghidupan bagi kalian, hei orang-orang yang mau berpikir, kata Allah. Karena dengan adanya tindakan tegas tadi, sekian nyawa terselamatkan. Yang tadinya mau membunuh berencana, itu saya bunuh saja, satunya ingin meracun, satunya ingin menembak, satunya ingin mencegat, satunya ingin demikian-demikian, terselamatkan sekian nyawa karena mereka takut kalau dihukum mati dengan diterapkannya tegak hukum satu tersebut. Maka rahmah dan segala macam, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, harus dikembalikan kepada syar'i, kepada syariat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian membenci suatu perkara tidak suka tapi itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian mencintai suatu perkara tapi itu jelek bagi kalian. Allah tutup ayatnya dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang tahu sementara kalian yang tidak tahu. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang sebagian ilmunya, sebagian syariatnya, sebagian petunjuknya? Dengan Allah turunkan kitabnya, firman-Nya melalui lisan rasul, utusan yang diutusnya, dan sepeninggal rasul diteruskan oleh para penerus nabi yang disebut dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Mereka tahu banyak apa yang tidak kita ketahui. Mungkin kita duduk bersama mereka, namun niat mereka dengan niat kita berbeda. Mereka melakukan sama dengan perbuatan kita, namun berbeda catatannya karena niatan mereka dengan niatan kita. Mereka meninggalkan ini, kita juga meninggalkan itu. Namun latar belakang kenapa mereka meninggalkan itu dan kita meninggalkan ini, berbeda antara kita dengan mereka. Ilmu. Oleh karenanya tidak heran Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu. Dan seorang yang benar-benar berilmu tidaklah dia mengejar suatu perkara keduniaan, dan tidaklah dia lancang dan berani dalam berfatwa, dan tidaklah dia mengajarkan kecuali sesuai dengan tuntunan dan demikian apa yang diwariskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan ulama rabbani, ulama yang sesungguhnya, maka demikianlah mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut, paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah al ulama, adalah para ulama. Kalaupun mereka memberi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka tidak mau memberi karena alasan syar'i, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis disebutkan, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa habba lillah wa abghada lillah faqad istakmala al-iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah, membenci apa yang Allah benci, mencintai apa yang Allah cintai, memberi apa yang disyariatkan untuk diberi, dan menahan apa yang tidak baik untuk diberi dalam syariat, faqad istakmalal iman, sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Dan disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, Para ulama mereka mengatakan ahlus sunnah wasatun bainal nihal kama anna ahlal islami wasatun bainal milal. Sesungguhnya ahlus sunnah yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan dan mengamalkan, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kelompok yang paling pertengahan di antara sekian kelompok-kelompok yang ada dalam Islam, sebagaimana orang-orang Islam adalah yang paling pertengahan di antara agama-agama yang ada. Disebutkan sebagaimana salah satu contoh dan sering kita sebutkan, ya, kalau sebagian dahulu orang-orang Yahudi datang Maryam alaihissalam datang tiba-tiba hamil, dituduh langsung anaknya yang lahir Nabi Isa alaihissalam ini anak zina oleh orang Yahudi, bukan oleh kita kaum muslimin. Orang Yahudi yang lebih benci dan berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai diangkat ke langit, itu orang Yahudi, dan menuduh ini anak zina, dan menuduh Maryam itu yang berzina karena datang hamil melahirkan tanpa suami. Demikian pula sebaliknya An-Nasara, mereka berlebihan dan menganggap ini anak Tuhan, ini anak Allah, karena Maryam datang tanpa suami tiba-tiba hamil, maka ini anak Allah. Yang satunya kebablasan, meremehkan dan menuduh zina bahkan kepada orang saleh, bahkan kepada para nabi. Dan demikian Yahudi mengejek Nabi Harun, bahkan mengancam untuk membunuhnya, dan telah membunuh Nabi Yahya, dan telah dan seterusnya, ya, menentang Nabi Musa dan seterusnya. Namun Nasara memuja berlebihan Nabi, bahkan menuhankannya. Al-Islam pertengahan, yaitu mengikuti Nabi Alaihissalam dan tidak sampai memberikan sifat di antara sifat-sifat ketuhanan. Akan tetapi perlu diingat, An-Nabi Alaihissalam telah mengingatkan, la tatabi'unna sunana man kana qablakum, kalian bakal mengikuti jejak umat sebelum kalian. Ahumul Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ada dari umat ini yang nanti akan menyepelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kan manusia juga. Bahkan dia kan dapat wahyu hanya karena nenepi di Gua Hira. Maka saya juga bisa. Maka sebagian mengaku nabi, nenepi di Gunung Bunder Bogor. Kemudian berapa lama ngaku jadi nabi sehingga muncul jamaah, yaitu Subhanallah, Qiyadah, yang sudah dihadapi oleh MUI atas laporan-laporan yang ada dan seterusnya. Dan sebagian umat ini akan mengikuti golongan An-Nasara yang mereka berlebihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap Rasul tahu semua ilmu gaib. Kalau datang ziarah ke makam Rasul di Masjid Nabawi, di dekat Masjid Nabawi, maka minta kepada Rasul, bukan minta kepada Allah. Ya Rasulullah, panjangkan umur saya. Ya Rasulullah, akan ada dan itu wakil terjadi. Begitu pula dalam sikap-sikap dan yang ada. Dan Rasul alaihissalatu wassalam, sebagaimana dalam hadis, beliau menyebutkan, ma min khairin, ya, hatta ma min nabiyin, ya, ba'athallah ila wajil ard, atau tidaklah disebutkan, ya, kana haqqun ala nabi, sesungguhnya termasuk wajiban dan hak yang harus ditunaikan oleh seorang nabi kepada umatnya adalah an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum, untuk menunjukkan setiap amal kebaikan yang diketahuinya untuk mereka. Tidak ada kebaikan satupun yang ditinggalkan penjelasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa liyunziruhum syarra ma ya'lamuhu alaihim, dan untuk memperingatkan, mengingatkan mereka atas setiap kejelekan yang berbahaya menimpa mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan banyak. Dan sampai ada seorang sahabat namanya Huzaifah bin Yaman pernah mengatakan, kana nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dulu orang-orang biasa bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Wa ana as'aluhu anisyarr, akan tetapi aku bertanya kepada beliau alaihi salatu wasallam tentang kejelekan-kejelekan. Maka fata ayudrikani, karena khawatir itu menjumpai diriku, khawatir itu menjumpai diriku. Tadi disebutkan dalam syair, ta'allamtu syarra lillahi syarri, aku mempelajari kejelekan bukan untuk berbuat jelek, walakin litawaqqihi, tapi untuk menjaga diri dari perbuatan jelek tersebut. Kenapa? Fa innahu man lam ya'rifi syarra yaqa fihi. Karena orang yang tidak tahu kejelekan, dia bisa terjerumus ke dalamnya. Kenapa kok mereka membela kelompok ini kelompok itu? Karena mereka belum tahu. Jangan-jangan kita memuji, oh, Syiah itu kan juga Islam, ya, yang itu kan juga ada baiknya dan seterusnya. Sementara kita belum tahu seperti apa sebenarnya Syiah dan apa kata Imam Syafi'i, imam terbesar mazhab kita di Indonesia. Imam Syafi'i yang mengatakan Syiah itu sesat. Imam Ahmad sama, Imam Malik guru mereka sama, Abu Hanifah demikian pula, empat imam tidak berbeda. Datang muncul orang belakangan mengatakan Syiah tidak sesat, ya subhanallah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, innama akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatal mudillin, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah imam-imam yang menyesatkan. Oleh karena itu sangat penting untuk seorang alim ulama taib rabbani itu ada membimbing umat, ditanya, dimintai rujukan dengan landasan Al-Qur'an was sunnah. Dan di sana disebutkan bagaimana kriteria ulama yang rabbani, yang semestinya untuk diikuti. Dikarenakan di sana ada at-ta'alum. Ada orang-orang yang memposisikan diri seperti ulama namun walaisa minal ulama, dia bukan ulama, ya. Dan berfatwa dan menjawab tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak minta bimbingan, tidak mau belajar kalau dia sudah mengajar. Maka di sana banyak ketentuan dan ketentuan dan alamat, tanda-tanda bagaimana ulama yang semestinya untuk kita tanyai, kita hadiri dan semisalnya. Disebutkan dalam kitab-kitab para ulama rahimahullah taala dan sebaliknya, mana-mana yang tidak semestinya untuk kita yaitu ikuti, yaitu itu dari beberapa fatwa-fatwanya. Maka telah dijelaskan oleh para ulama rahimahullah taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menasihati bagi umatnya, mengatakan sataftariku hadil ummah, umat ini akan berpecah ila 73 firqah, dan itu termasuk sunnatullah, termasuk ciri diantara ciri mendekati hari kiamat, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Yahudi dan Nasara berpecah, Rasul sebutkan sebelumnya, dan Rasul tidak mengatakan semuanya benar, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bukan kemudian mengomentari, ah masa, bukan para sahabat kemudian mengatakan mosok sing selamat ming siji yo sithik men, atau mengomentari 72 semua masuk neraka, wah kalau begitu saya enggak mungkin lah selamat jadi demikian demikian, atau menentang dengan ucapan-ucapan yang lain. Namun atau sebaliknya langsung mengatakan, oh satu golongan itu mesti saya. Tapi tanya seperti apa, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa satu golongan itu ya Rasulullah, ma ana alaihim yauma wa ashabi, kelompok yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku. Biarlah orang mengatakan apa, namun mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau orang menganggap demikian dan demikian, maka tolak ukur kita kembalikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan ini hadis dan sahih dan banyak jalannya, dan ini termasuk di antara asyratus sa'ah, dan akan berpecah umatku di 73 golongan. Sebagian ulama menulis kitab khusus, ya, Al-Fard Bainal Firaq, ya, disebutkan firqah-firqah ini, Khawarij, Syiah, dan Syiah tidak semua sama, bertingkat-tingkat, ya. Dan jangan seorang terperdaya, banyak orang terperdaya dengan sifat yaitu sekedar zahirnya, sopan santunnya, akhlaknya, titik, ya, tawaduknya, lantangnya, berani membela kebenaran seakan demikian, namun tanpa melihat ajaran dan penyimpangannya. Di beberapa dekade banyak para pemuda mengeluh-elukan Khomeini dengan revolusinya di Iran, menjatuhkan Syah Pahlavi ke diktatoran ketika itu tanpa melihat akidahnya Khomeini yang baru dibebaskan dari Perancis, yang tiap subuh berdoa Allahumma la'an sonamail Quraish wa jibtaihima, ya Allah laknatlah dua berhala Quraish, Abu Bakar Umar dan kedua putrinya, ya, yang meyakini Syiah atau Aisyah itu berzina, dan berbagai macam keyakinan yang lain. Yang muncul pula nikah-nikah mut'ah, nikah kontrak di puncak Bogor dan selainnya berbagai macamnya. Maka seseorang melihat dengan objektif, berusaha melihat kalam ulama, lihat bimbingan ulama, ya, bertanya kepada ulama, dan melihat membaca kitab-kitab mereka, ya, mempelajari dan menilainya dengan objektif, bukan dengan perasaan masing-masingnya. Dan dalam kesempatan ini demikian pula, ya, di sana banyak tentang sebagaimana apa yang disebutkan dan diisyaratkan dalam ayat ataupun hadis, semakin jauh masa dari masa kenabian itu akan semakin banyak fitnah, godaan dan berbagai macamnya. Namun alhamdulillah, termasuk kabar gembira, Rasulullah SAW mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan senantiasa ada di antara umatku yang tegak di atas kebenaran, menyampaikan Quran, hadis Quran, hadis pemamrah sahabat. Ini kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud, ya. Ini tafsiran Ibnu Sirin, Ibnu Mujahid, murid sahabat dan seterusnya. Akan senantiasa ada, meskipun kadang di sebuah tempat mereka sedikit, meskipun terkadang di tempat yang lain banyak, di sebagian tempat sedikit dan seterusnya. Namun ada, walhamdulillah. Di sisi yang lainnya, di sana kita yakin apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yang belum terjadi pasti terjadi, ya. Dan Rasulullah SAW telah sebutkan banyak hal. May ya'ish minkum fasayra ikhtilafan kathira. Siapa hidup lama sepeninggalku dari kalian akan melihat banyak perselisihan. Bukan hanya Syiah, bukan hanya Khawaris, teroris ISIS, Jabhat Nusra dan yang lainnya, lokal ataupun di luar. Bukan hanya komunisme yang bukan sekedar isu, ya. Ya, bahkan mereka bikin ludruk, ya, ya, sebagaimana kita sebutkan di Jawa Timur ada, dan mengatakan Gusti Allah mati, ya subhanallah. Dan slogan-slogan yang dulu mereka teriakkan, pondok-pondok bobrok, ya, langgar-langgar bubar, santri-santri mati dulu, itu bukan tiba-tiba muncul, tapi itu bertahap melalui ideologi yang masuk. Maka komunisme, Syiah, Khawarij itu masuk, bukan kemudian tiba-tiba muncul ada, sedikit demi sedikit ada, ya, muncul. Maka kita yang sering mendengar doa, ya, Allahumma rabbana atina taib arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah, tunjukkan kami mana yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berikan kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami mana yang batil itu benar-benar batil. Warzuqna istinabah, dan berikan kami anugerah untuk bisa menjauhinya. Untuk bisa menjauhinya dan menjauhkan keluarga kita, masyarakat kita dari hal tersebut. Maka diibaratkan kalau sebuah jalan, di situ ada jalan banyak berlubang, maka para ulama ada berdiri di sampingnya, mengingatkan jangan lewat ini, di situ ada lubang. Ya, sebagian percaya, sebagian tidak. Maka ketika kita mengetahui dalil dan dengan hujjah jelas, jangan kita ikuti hawa nafsu, jangan kita ikuti perasaan, namun ikuti memang betul ilmunya, maka kita ikuti. Kalau itu salah, maka salah dan tinggalkan. Bismillah. Apapun konsekuensinya. Kita lanjutkan sejenak ba'da adzan insyaallah taala. Sahabat Abdullah bin Abbas, turjumanil Quran. Sahabat Abdullah bin Abbas yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, faqihkan anak ini dalam ilmu agama, fahamkan dia ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajari anak ini dalam bidang tafsir. Diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas banyak menafsirkan dan dipuji bahkan oleh Umar bin Khattab menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, ulil amri minkum, tentang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Kata beliau, yakni selain daripada ulil amri itu penguasa dan pemerintah yang sah, ya, ditaati selama bukan maksiat, maka di sana ada ulul amri yang termasuk bagian dari ulil amri selain daripada pemerintah dan penguasa, yakni kata beliau ahlul fiqhi fid waddin wa ahlu ta'atillah alladzina yu'allimuna an-nasa ma'ani dinihim, yaitu orang-orang yang ahli fiqih, paham tentang agama, mereka ulama, ahlu ta'atillah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'allimuna an-nas, yang mengajari manusia, ma'ani dinihim, makna-makna dalam kandungan agama mereka, wa ya'murunahum bil ma'ruf, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, wa yanhaunahum 'anil munkar, mencegah mereka dari yang munkar. Fa aujaballahu subhanahu ta'atahum ala ibadi. Allah mewajibkan mentaati mereka bagi hamba-hambanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam sebuah riwayat yang dihasankan sebagian ulama, ya, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu agama ini di setiap generasinya orang-orang pilihannya. Yanfauna anhu tahrifal ghalin, sifat di antara ulama yang sebenarnya seperti apa? Yanfauna anhu tahrifal ghalin, yang menepis, yaitu tahrif, penyimpangan orang-orang yang ekstrim, ghalin, ghulu, yang berlebih-lebihan dalam agama. Harusnya begini, disimpangkan demikian. Wantihalal mubtilin, dan yaitu demikian pula ya, penyimpangan dan kedustaannya orang-orang mubtilin yang anti syariat, orang-orang yang antipati dengan syariat, mubtilin. Wa ta'wil al jahilin, yang ketiga mereka orang-orang yang menafikan tafsirannya orang-orang yang jahil, ditafsirkan ini, ditafsirkan itu. Makanya di antara sifat mereka al ulama ar-rabbani. Dan banyak di sana disebutkan, dan ulama ya tafawat, bertingkat-tingkat, ya. Dan mereka bertingkat-tingkat. Dan terlebih ulama yang berhak untuk berfatwa, mereka memiliki syarat-syarat yang lebih, ya, yang jelas kita tidak sampai ilmu kita bahkan selutut mereka, ya. Mereka bukan hanya menghafal Arba'in Nawawiyah ataupun Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam, mereka menghafal bahkan jangankan Bukhari Muslim, Kutubus Sittah dengan Ahlus Sunan yang empat, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, bahkan sebagian mereka tidak jarang Musnad Ahmad mereka hafal. Dan mereka menguasai ilmu-ilmu alat, apakah ilmu lughah wal balaghah, nahwu, sharf dan khilafnya. Dan mereka menguasai usul tafsir untuk tafsirnya. Mereka menguasai usul fiqih untuk fiqihnya. Mereka menguasai mustalah hadis untuk tarjih, takhrij, sahih atau dhaifnya sebuah hadis. Dan mereka tahu khilaf di antara ulama, al-qaulul awal dalam masalah fikih. Imam Syafi'i duduk subuh miring, tawarruk, Imam Ahmad tegak, dan alasan masing-masingnya, dan terjih mereka. Dan mereka tahu mana yang kita beri kelonggaran, orang boleh berbeda pendapat dalam masalah furu', dan mana-mana yang kita taib tidak memberi udzur dan kelonggaran, ini salah, katakan salah. Dan jalan kebenaran hanya satu dalam perkara usuluddin, pokok-pokok agama. Mereka tahu. Dan mereka bukan seorang yang sekedar, ya, lahir dari seorang tokoh besar, kemudian ikut nebeng nama bapaknya, atau yang semisalnya kemudian ditokohkan. Namun betul-betul mereka mengetahui ilmu, memahami ilmu, dan bukan hanya kitab thahara dan kitab sholat. Mereka mengetahui kitabul buyu' dengan ragam dan macam riba. Mereka mengetahui kitab wakaf dan bagaimana cara bersikap. Sebagian orang hanya menyikapi sesuai dengan ilmunya yang sedikit, sehingga kita mengetahui orang memberikan selalu baik, padahal tidak selalu setiap memberi itu baik. Mencintai sesuatu kan baik, semua yang mencintai, belum tentu apa yang dicintai. Membenci kan jelek, tergantung apa yang dibenci. Semua ada tafsir. Kapan seorang memaafkan, kapan seorang menyebutkan kejelekan, dan kapan tidak. Maka semua ada perinciannya. At-tafsil inda al-sunnah. Kita sebutkan contohnya. Dalam Islam dirinci. Sebagaimana tadi kita sebut, ya. Kalau Yahudi ditampar pipi kanan atau apa, balas dua kali lipat. Ya. Kalau Nasara tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Al-Islam merinci. Kalau diberi maaf dan diberi ampunan, dia bertobat dan membaik, maafkan. Adapun dia semakin menjadi-jadi dan mengajak orang semakin jelek, maka harus dihukum tegas. Sebagaimana tadi, bisa diobati tangan dengan obat selesai, namun menjalar membusuk ke atas ke siku, mau tidak mau harus diamputasi. Likulli maqamin maqal, dan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan tahapannya. Dihilangkan noda dengan diusap selesai cukup, dihilangkan noda dengan air selesai cukup, tidak kuat dengan sabun, tidak kuat dengan batu apung digosok dengan keras, diberitahu dengan lembut selesai. Dan jika tidak, mau tidak mau setelah disabari sekian lama, keluar sifat ayat itu bentuk peringatan. Hati-hati dari fulan dan fulan, dan ini semua bentuk rahmat. Dan kita tutup dengan ucapan, yaitu apa yang disebutkan al-faqih al-afif az-zahid al-mutamassik bisunnah ulaika adba'ul anbiya fi kulli zaman. Pengikut para nabi setiap zaman, mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ulalam ini yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini sedikit menjadi bekal dan sekaligus mengingatkan di pekan besok hari Sabtu insyaallah taala kita kedatangan beberapa ulama di antaranya guru-guru kita di Masjid Agung Manunggal Bantul insyaallah taala, dan semua resmi dan telah izin sampai ke pusat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmunya hari Sabtu dan Ahad, dan insyaallah ada pengumumannya bagi siapa yang ingin mengambil ilmunya dengan terjemahannya, diterjemahkan insyaallah taala di Masjid Agung Manunggal Bantul. Dan yang ingin menimba ilmu tanpa terjemahan langsung dengan bahasa Arab dan mendalam, dipersilahkan di Sleman insyaallah taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dari para ulama, dan kita bisa mengambil bimbingan dan nasihat mereka. Wallahu alam bisawab, wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.